আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বাবা বাবা, ইবু ইবু, সাউদারা সাউদারিকু, ডিমানাপুন আন্ডা ব্রাদা ইয়াং বুডিমান, ওয়াবিল খুসুস কাউ মুসলিমিন দান মুসলিমাত ইয়াং সনান্তিয়াসা ডিসায়াং ইয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। মারি কিতা সামাসামা মংকাজি apa yang diturunkan oleh Allah Jalla Jalaluh dalam Al-Quran untuk kita bisa lebih memahami lagi makna-makna daripada isi Al-Quran, agar kita bisa sehari-hari mudah-mudahan dimudahkan untuk mengamalkannya, agar kita bisa hidup bahagia dunia dan insya Allah lebih bahagia lagi nanti di akhirat. Amin. Maka kita akan memulai dengan kalimat yang diajarkan oleh Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, dianjurkan untuk kita membaca kalimat A'udhu Billahi Minasyaitanir Rajim, seperti yang tertera di dalam surat An-Nahl 16 ayat 98. Fa'idha qara'ta Al-Qur'ana fasta'idh billahi minasyaitanir rajim. Kalau anda membaca Al-Quran, mintalah pertolongan kepada Allah Jalla Jalaluh dari godaan setan yang terkutuk. Ini adalah kalimat yang diajarkan oleh Allah untuk kita berdoa, mohon kepada Allah, karena setan itu senantiasa ingin mengganggu kita, ingin menyesatkan kita, untuk kita tidak bisa mengambil apa yang di dalam Al-Quran. Maka kalimat ini sangat indah sekali bagi orang yang akan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan senantiasa Allah menerima amalan kita dan memudahkan kita untuk membaca Al-Quran, menyimak Al-Quran, dan mengamalkan isi Al-Quran demi untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita masuk ke inti Al-Quran itu sendiri, yang dimulai dari surat Al-Fatihah. Dan insya Allah nanti kita akan setelah surat Fatihah membaca daripada surat An-Nas, kemudian naik sampai surat An-Naba. Tujuannya karena ini adalah biasa dibaca, dan sebagian dari kita sudah hafal surat-surat yang pendek, bahkan sebagian lagi ada yang kadang-kadang sering mendengar surat ini cuma ingin memahami makna-makna atau rahasia di balik ini. Maka tema kajian ini kami beri nama Rahasia di Balik Surat-Surat Juz Amma. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah memulai Al-Quran dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah kemudian diteruskannya dan seterusnya dan seterusnya. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini tujuannya adalah agar kita senantiasa bergantung kepada Allah, bergantung kepada Allah. Dan Allah memulai dengan kalimat ini disifati dengan kalimat Ar-Rahmanirrahim, untuk kita senantiasa maju kepada Allah. Jangan ragu, jangan takut, jangan segan kepada Allah. Karena perbuatan-perbuatan kita yang banyak salah, perbuatan kita yang kadang-kadang lalai, maksiat demi maksiat, tapi Allah pencipta kita, ketahuilah sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita mau kembali, kita minta tolong, insya Allah Allah akan berikan pertolongan. Kalau kita kembali, kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah inti daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, untuk kita senantiasa minta pertolongan. Minta pertolongan, tidak minta kecuali hanya kepada Allah, karena Allah lah yang memiliki segala-galanya, Allah lah yang bisa segala-galanya, yang disifati dengan sifat yang mulia, sifat pengasih dan sifat penyayang. Maka Allah menganjurkan, bahkan Nabi Muhammad menganjurkan, kalau kita mau berbuat sesuatu yang baik atau perkataan yang baik, bacalah atau mulailah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Mari kita mulai, yaitu rahasia di balik surat-surat Juz Amma ini dengan surat Al-Fatihah. Walaupun surat Al-Fatihah itu bukan termasuk daripada Juz Amma, tapi kita mulai daripada surat Al-Fatihah tabarrukan, mengambil keberkahan dan mengikuti apa yang dibuka oleh Allah dalam Al-Qur'an. Surat Al-Fatihah yaitu surat yang pertama diurutkan atau ditertibkan oleh Al-Qur'an adalah surat Al-Fatihah. Tapi ini adalah bukan menunjukkan bahwa ini adalah surat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena surat yang pertama menurut ulama radhiyallahu anhum adalah surat Al-Alaq, ay ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, surat ini walaupun pendek atau ringkas tapi isinya subhanallah mengandung apa yang ada pada seluruh Al-Qur'an secara global. Makanya Allah membuka Al-Qur'an dengan surat Al-Fatihah. Karena itu surat ini diberi nama dengan Ummul Qur'an, sebab surat itu berisi seperti apa yang di dalam Al-Qur'an tentang akidah, tentang ibadah, tentang syariat, dan tentang sejarah orang-orang yang telah mendahului kita, baik orang-orang yang telah wafat dalam keadaan husnul khatimah ataupun orang-orang yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah, yang meninggal naudzubillah dalam keadaan su'ul khatimah. Juga surat ini menerangkan tentang keesaan Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Makanya subhanallah, dalam surat ini kita diajarkan oleh Allah bermacam-macam. Padahal suratnya kalau kita baca tidak panjang, pendek, ringkas, tapi di dalamnya masya Allah mengandung makna-makna yang dikandung di dalam Al-Qur'an. Terutama sekali agar kita tidak bergantung, kita tidak memohon kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita makin tambah kuat iman kita, untuk kita makin kuat Islam kita, agar kita senantiasa dalam kehidupan kita dibantu oleh Allah, dijaga oleh Allah, diarahkan oleh Allah, dan disayangi oleh Allah, agar kita tidak meninggal nanti kecuali dalam keadaan diridhai oleh Allah, alias kita meninggal dalam keadaan seperti orang-orang yang dahulu meninggal dalam keadaan soleh, dalam keadaan solehah, dalam keadaan husnul khatimah. Bukan di dalam jalan orang-orang yang sesat, orang-orang yang dibenci oleh Allah Jalla Jalaluh. Makanya surat ini surat yang sangat istimewa. Surat ini adalah surat yang luar biasa. Dimulai oleh Allah, diajarkan oleh Allah dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallah. Kita diingatkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Untuk apa? Kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena kita hidup diberi oleh Allah. Bukan kita minta. Bukan orang tua kita yang menjadikan kita hidup. Tapi Allah kehendaki untuk kita hidup. Tidak cukup hidup. Kita diberi oleh Allah sarana untuk kita hidup. Rezeki kita dijamin oleh Allah. Makanan kita, minuman kita, nafas kita, alat-alat untuk hidup kita, semuanya diberi oleh Allah Jalla Jalaluh. Bahkan kalau kita lihat kehidupan kita, subhanallah, kita dari mulai awal sekali, kita ya Allah, orang tua hanya jadi sebab, ibu dan ayah kita sebab. Tapi siapa yang menjadikan kita istimewa, diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang paling istimewa di antara makhluknya Allah adalah manusia. Waqad karramna bani Adam, dimuliakan keturunan Nabi Adam, bentuknya paling istimewa, diberi akal yang istimewa. Subhanallah, semuanya dunia ini diciptakan demi untuk kepentingan manusia. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, hei manusia, kalian lihat, Anda lihat bahwa Anda di dalam diri Anda, wa fi anfusikum afala tubsirun, bermacam-macam yang ada di dalam diri Anda wahai manusia, urat-urat bermacam-macam, coba bentuk yang begitu macam-macam, jantung berdenyut, siapa yang menjalankan, yang mengatur ini dan itu, siapa kalau bukan Allah Jalla Jalaluh? Anda sendiri tidak tahu. Kadang-kadang kita sakit, pergi ke dokter, dokter yang istimewa pun kadang-kadang tidak tahu penyakitnya penyakit apa. Subhanallah, yang maha tahu hanya Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menjaga, Allah yang memberi ruh. Ruh kita, kita hidup ada ruh. Tapi kita tidak tahu ruh itu ada di mana dan bagaimana bentuknya. Tapi yakin bahwa ruh itu ada. Siapa yang memberi ruh itu? Allah Jalla Jalaluh. Hidup itu adalah dengan ruh. Siapa yang memberi roh itu tidak lain kecuali Allah. Yang menjaga roh itu Allah. Dan nanti di ujung akhir hayat kita juga kembali kepada Allah. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, wahai manusia, pertama kali yang kau harus ucapkan adalah kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat semuanya itu adalah dari Allah. Harta Anda dari Allah, sehat Anda dari Allah, umur Anda dari Allah, hidup Anda dari Allah, semuanya dari Allah. Makanya Allah ingatkan, hai hambaku, kalau engkau ingin aku sayang, engkau ingin aku tambahkan, baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apalagi Allah telah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Quran dibuka setelah bismillah dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Untuk apa? Allah ingin memberi tambahan kepada kita. Subhanallah. Di atas kenikmatan, kenikmatan yang lebih lagi. Kalau seandainya kita diberi nikmat, mudah-mudahan nikmatnya kita bisa langgeng, bisa terus. Tidak terputus nikmatnya daripada Allah. Kalau kita sudah istiqomah, mudah-mudahan istiqomahnya terus. Kalau kita sudah ibadah, mudah-mudahan ibadahnya terus. Ya Allah, luar biasa Allah sayangnya kepada kita. Mulai surat Al-Fatihah itu dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apalagi kalau kita mengkaji apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti ketika kita di ujung akhir, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, yang mana di saat-saat itu saat yang mengerikan luar biasa, yang menentukan ujungnya manusia. Imma fil jannah wa imma fis sa'ir. Ya kalau tidak masuk sorga, ya masuk neraka. Wal'iyadzu billah. Maka orang yang masuk sorga, mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan sorganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada urutannya. Orang yang pertama, orang yang kedua, orang yang ketiga, orang yang ini. Maka Rasulullah membuka rahasia kepada kita sebelum kita wafat. Rasulullah diberitahu oleh Allah Jalla Jalalu, siapa golongan yang pertama kali yang dipanggil untuk masuk sorga? Coba, ini adalah luar biasa. Kehormatan, keindahan, kasih sayang Allah yang luar biasa diberikan kepada hambanya. Orang-orang yang masuk sorga, yang istimewa adalah orang yang pertama kali dipanggil masuk sorga. Maka Rasulullah SAW membuka rahasia ini. Sahabatnya diberitahu oleh Rasulullah SAW, dan kita sebagai umatnya belajar daripada guru-guru sampai kepada sahabat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberitahu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, awwalu man yunada yaumal qiyamah alhamadun alladzina yahmaduna Allah ala kulli hal. Ketahuilah wahai umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah nanti pada hari kiamat, yang untuk masuk sorga, yang paling pertama kali adalah alhamadun. Alhamadun, orang-orang yang senantiasa bersyukur. Alladzina yahmadun Allah ala kulli hal, yang senantiasa bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun juga. Subhanallah. Karena Allah tahu kita, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang disayangi Allah, kita ini banyak ngeluh daripada bersyukur. Kita ini sering ngeluh, subhanallah. Kadang-kadang diberi sehat masih ngeluh, apalagi sakit. Diberi rizki oleh Allah masih ngeluh, apalagi kalau rizkinya lagi kurang. Diberi hujan ngeluh, diberi panas ngeluh, subhanallah. Ini ngeluh-ngeluh, Allah tahu sifat ini dan Allah tidak senang. Orang yang paling baik adalah orang yang banyak bersyukur. Bersyukur karena Allah berjanji kalau siapa yang bersyukur akan ditambah lagi. Makanya dalam surat Fatihah ini dibuka dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kemudian Allah nyambung lagi dengan arrahmanirrahim. Subhanallah, tadi dalam bismillah arrahmanirrahim, ini diulang lagi. Sebagian orang yang tidak faham mengatakan, kok diulang-ulang dalam waktu yang pendek begitu? Katanya pendek. Ketahuilah bahwa makna Ar-Rahmanir-Rahim di sini beda dengan Ar-Rahmanir-Rahim di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di dalam Bismillahirrahmanirrahim, disuruh kita maju kepada Allah. Hai hambaku, kata Allah, maju kalian. Jangan takut, walaupun kalian maksiat, walaupun kalian salah, maju kepada aku. Aku adalah sifatnya Rahman dan Rahim. Aku akan beri apa yang kamu minta, tapi dengan syarat, betul-betul kau membesarkanku, betul-betul kau memujiku, betul-betul kau tidak meminta kecuali hanya kepada aku. Silahkan minta, subhanallah. Kemudian setelahnya kita meminta, diberi oleh Allah. Sebelum kita minta, diberi oleh Allah. Makanya tadi kita alhamdulillah. Setelahnya alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim. Engkau lah betul-betul ya Allah, memang yang Rahman, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, hanya Engkau ya Allah. Atas apa? Atas yang telah Engkau beri. Kalau tadi kita sebelum diberi oleh Allah, kalau sekarang setelah kita diberi, subhanallah. Ulama menjelaskan dengan begitu gamblang jelas, ala ma fu'ila min qibalillah. Tadi tentang masalah Ar-Rahmanir-Rahim, tentang pemberian Allah Jalla Jalaluh. Kemudian Allah mengingatkan dengan ayat selanjutnya, Maliki Yaumiddin. Subhanallah. Kalimat Maliki Yaumiddin, kalau kita perhatikan, Allah itu yang memiliki dunia dan akhirat. Allah itu yang memiliki hari pembalasan. Bukan ad-din di sini artinya agama, tetapi pembalasan. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, kama tadinu tudan. Seperti apa yang kamu buat, kamu akan menuai, mendapatkan, yaitu hasil daripada apa yang kamu buat. Itu adalah nanti di akhirat. Berarti maksudnya ayat ini adalah yang memiliki hari nanti di akhirat, yang tidak ada yang memiliki kecuali hanya Allah. Allah dalam firman-Nya menjelaskan dalam surat lain, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Hari yang mana tidak ada yang memiliki, setiap jiwa tidak ada yang memiliki apapun juga kecuali hari itu hanya milik Allah. Subhanallah, milik Allah. Kita tidak bisa apa-apa, tidak ada yang bisa membantu, tidak ada dirinya dibantu dengan dirinya sendiri atau membantu orang lain. Tidak ada kecuali kalau diizinkan oleh Allah, seperti kita baca dalam surat atau dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat atau pertolongan pada saat itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah diingatkan oleh Allah. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa hati-hati, kalian hidup di dunia ini sementara dan kalian sebentar lagi akan masuk ke liang kubur. Kalian akan meninggal, kalian akan sendirian di alam kubur, kalian akan dibangkitkan, kalian akan diminta pertanggungjawaban di saat itu. Ayo, mau kemana kalian? Coba bayangkan diri Anda, bagaimana sendirian di saat itu untuk dipertanggungjawabkan atau diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang perbuatan-perbuatan selama kita di dunia, dari mulai akil baligh sampai kita dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluh. Tidak ada yang memiliki hari itu kecuali Allah. Tidak ada yang bisa kecuali Allah. Man amila salihan falinafsih, wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat baik dulunya, maka ketika itu akan menuai hasilnya untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang dulunya berbuat jelek, maka dia akan menuai kejelekannya, kecuali orang yang sudah diampuni oleh Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Subhanallah, barang siapa yang berbuat sekecil apapun juga perbuatan itu baik, maka dia akan melihat kebaikannya. Barang siapa yang berbuat sekecil apapun juga kalau jelek, dia akan melihat kejelekannya, kecuali orang-orang yang sudah diampuni oleh Allah, kecuali orang-orang yang sudah minta taubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita harus ingat bahwa nanti kita di dalam ujung kehidupan kita di dunia, siapapun juga Anda, orang alim, orang bodoh, orang kaya, orang miskin, orang pangkat, orang rakyat, semuanya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan dianggap kalau kita sudah kembali kepada Allah, kita tenang nanti. Kita tenang di alam kubur, belum tentu tenang, kecuali orang yang soleh, kecuali orang yang matinya husnul khatimah. Ayat ini mengingatkan kita untuk hari kemudian. Tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Maka kita berlekas-lekaslah kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, karena tidak ada yang memiliki dan menguasai hari itu kecuali Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita sebelum wafat, kita mendapatkan ridha Allah, husnul khatimah. Agar kita ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, kita mudah untuk menjawabnya. Bahkan mudah-mudahan kita tidak dihisab kecuali hisaban yasira. Pertanyaan yang mudah, pertanyaan yang sekedar hanya pertanyaan tapi jawabannya mudah. Bahkan yang lebih baik dari itu, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita masuk surganya Allah tanpa dengan hisab. Karena Rasulullah sudah mengatakan ada thuluthun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga daripada umatnya Nabi Muhammad akan masuk surga tanpa hisab, tanpa dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, alias kita diampuni semua dosanya oleh Allah dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Amin. Kemudian di sini menceritakan lagi tentang atau membahas lagi tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di dalam ayat ini subhanallah Allah mengajarkan adab, etika. Orang yang modern itu adalah yang etikanya tinggi. Orang yang maju itu adalah yang adab dan akhlaknya tinggi. Makanya di sini Allah mengajarkan akhlak. Hai hambaku, kata Allah, baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalian itu sangat perlu dengan pertolongan. Kalian itu sangat perlu dengan pemberian. Kalian itu sangat perlu dengan yang menjaga kesehatan Anda. Bahkan kalian itu perlu ingin dijaga keselamatan Anda dari sesuatu yang menyusahkan Anda, urusan dunia dan urusan akhirat. Bahkan di sana kalian sangat-sangat perlu dengan keperluan-keperluan yang tidak terbatas. Maka Allah mengajarkan, kalau kalian mau minta kepada aku, caranya begini. Iyyaka na'budu, sembahlah aku terlebih dahulu. Iyyaka na'budu, hanya engkau ya Allah yang kami sembah. Dan hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Subhanallah. Diajarkan oleh Allah adab. Makanya Rasulullah SAW dalam sabdanya menjelaskan dengan jelas. Innama bu'ithtu li'utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ini tidak diutus oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita kalau mau berbuat sesuatu, mau minta sesuatu, jangan langsung minta. Jangan langsung ini, kita berbuat sesuatu dulu. Berbuat kepada Allah, kita beribadah, mengesakan Allah, membesarkan Allah, dan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian kita minta, ini etika. Jangan kita enggak mau sholat, kita enggak mau ibadah, senantiasa melanggar perintahnya Allah, kemudian minta sama Allah. Subhanallah, walaupun boleh, tapi dari segi etika, tidak lucu, tidak pantas. Dan kalau tidak dikabulkan doanya oleh Allah, sangat pantas untuknya. Karena dia tidak mengikuti perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di ayat ini luar biasa, mengajarkan adab, mengajarkan akhlak, etika. Kita kalau mau berbuat, kita subhanallah, mau minta sesuatu kepada siapapun juga, kita kalau berbuat baik terlebih dahulu, insyaallah lebih mudah untuk kita dikabulkan permintaan kita, apalagi kepada Allah Jalla Jalaluh. Makanya Allah mengatakan atau mengajarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian disambung lagi oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah. Allah mengarahkan kepada kita, hai hambaku, kalian kebutuhan, keperluan kalian itu banyak. Keperluan itu banyak untuk dunia, untuk akhirat. Tapi Allah di dalam ayat ini mengarahkan, jangan lupa yang paling penting untuk diri Anda adalah siratal mustaqim, yaitu di dalam jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan yang disayangi oleh Allah. Jangan sampai jalan yang dibenci oleh Allah. Jalannya siapa? Jalan yang dicintai Allah. Jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Nah, ini sejarah, yaitu orang-orang yang salihin, orang-orang yang salihat, yang hidupnya baik, ketika meninggal pun dalam keadaan husnul khatimah. Makanya Allah mengajarkan kepada kita untuk minta kita seperti orang-orang itu. Jadi untuk hidup kita bahagia, di dunianya tenang, di akhiratnya lebih tenang lagi dan lebih senang lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan sampai seperti orang-orang yang kelihatannya hidupnya mewah, kelihatannya hidupnya senang, kelihatannya hidupnya bahagia, mempunyai kedudukan, mempunyai pangkat, mempunyai harta, mempunyai rumah istimewa, mempunyai mobil istimewa, tapi ketika mau meninggal, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, wal'iyadzubillah. Sulit untuk meninggal, kesakitan, kesulitan, tidak bisa menyebut nama Allah Jalla Jalaluh. Bahkan kelompok-kelompok sebagian itu dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan menyembah Allah, tapi dibenci oleh Allah karena jalurnya tidak tepat. Seperti orang-orang yang dibenci oleh Allah, seperti orang-orang yang jalannya dalam keadaan jalan yang sesat, wal'iyadzubillah. Kemudian kita perhatikan di dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim. Saudara-saudaraku yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, kalau kita dengar tadi dari segi terjemahan tekstual, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Subhanallah. Tapi kalau kita bahas secara mendalam lagi, secara lebih detail lagi, sebetulnya maknanya jauh berbeda dengan itu. Maknanya ihdina di sini, kalau lihat kamus memang tunjukilah. Tapi kalau kita lihat dari segi makna, dari segi balaghahnya, dari segi ilmu ma'aninya, itu artinya bukan tunjukilah, tapi kuatkanlah. Kuatkanlah kami ya Allah di jalannya orang-orang yang siratal mustaqim. Kuatkanlah kami ya Allah di dalam keadaan iman kami, dalam keadaan Islam kami. Karena kita yang membaca Fatihah kebanyakan atau semuanya, yaitu orang-orang yang sudah diberi oleh Allah nikmat iman dan nikmat Islam. Maka tinggal minta kepada Allah untuk dikuatkan imannya, untuk dikuatkan Islamnya, untuk supaya istiqomah. Karena kita ini bisa berubah-ubah. Yang jelek bisa berubah menjadi baik. Yang baik pun kalau tidak ditolong oleh Allah untuk istiqomah, bisa berubah menjadi manusia yang jelek. Bahkan bisa menjadi su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Makanya kita minta pertolongan kepada Allah supaya menghilangkan kesombongan yang ada pada diri kita. Allah mengingatkan kita, jangan sampai Anda merasa sudah iman, sudah Islam, terus sombong, dijamin masuk surga. Belum. Makanya Allah mengajarkan, ihdinas siratal mustaqim. Orang yang sudah dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, mudah-mudahan bisa kuat menjaga imannya, menjaga Islamnya, agar dia senantiasa hidup di dalam ridhanya Allah. Kalau lupa, diingatkan oleh Allah. Kalau seandainya dia jalurnya keluar dari rel yang diajarkan Rasulullah, maka ditarik, diingatkan, diarahkan oleh Allah. Kembali bertaubat, kembali bertaubat. Jadi nanti dia tidak meninggal, kecuali seperti orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena Rasulullah SAW, kita membahas menerangkan ini karena Rasulullah. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah, dalam doanya Rasulullah, salah satu doa yang masyhur daripada Rasulullah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat Allah yang merubah hati manusia, yang merubah, yang bisa merubah hati manusia, yang tadinya jahat bisa menjadi orang yang soleh. Berapa banyak kita lihat orang yang dulunya preman, orang yang dulunya jahat, orang yang dulunya koruptor, orang yang dulunya dolim, tapi subhanallah, dapat sentuhan hidayah dari Allah, dia kembali kepada Allah, dia disayangi oleh Allah, ketika mau wafat, wafatnya dalam keadaan diridhoi oleh Allah, wafatnya dalam keadaan disayang oleh Allah, wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Tapi ada juga orang-orang yang kelihatannya soleh, yang kelihatannya sholat, yang kelihatannya dia ke masjid, yang kelihatannya dia membantu sana-sini. Tapi orang ini subhanallah tidak disayang oleh Allah. Karena mungkin ada perbuatan-perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah. Atau karena kurang ikhlas kepada Allah. Yang tahu hanya Allah. Maka akhirnya matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Berubah. Sampai Rasulullah dalam sabdanya yang lain mengatakan, kam min kafirin asbaha mu'minan. Atau kam min kafirin amsa mu'minan. Subhanallah. Banyak orang yang mukmin sorenya menjadi kafir. Dan ada lagi dalam hadis itu juga dikatakan, dan ada orang yang kafir banyak juga yang sorenya menjadi orang mukmin. Jadi paginya mukmin, sorenya kafir. Ataupun paginya orang kafir, sorenya menjadi mukmin. Subhanallah. Ini yang merubah hati adalah Allah. Yang bisa merubah-rubah. Makanya Rasulullah ngajarkan kepada kita. Kalau Rasulullah sudah istiqomah, Rasulullah itu sudah luar biasa yang disayang oleh Allah. Tapi ngajarkan kepada kita untuk senantiasa kita minta kepada Allah. Agar kita tidak sombong. Walaupun kita sudah sholat. Walaupun kita sudah istiqomah di masjid. Walaupun kita sudah berapa kali khatam Quran. Walaupun kita sudah banyak sedekah. Walaupun kita sudah banyak pergi haji. Walaupun. Tetap kita minta kepada Allah. Jangan sampai kita dirubah oleh Allah. Menjadi hamba-hamba Allah yang tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya ayat yang terakhir ini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka daripada itu, wahai saudara-saudaraku yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fatihah ini adalah surat yang sangat-sangat luar biasa. Orang-orang ketika membaca Fatihah sebetulnya ada rahasia di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka rahasia ini ketika Rasulullah meriwayatkan, yaitu sebuah hadis qudsi, sebuah hadis yang dikatakan oleh Allah, lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika hambanya Allah membaca surat Fatihah, sebetulnya di situ Allah menjawab hambanya. Setiap kata-kata atau setiap ayat yang dibaca dalam surat Fatihah, Allah langsung menjawab kepada hambanya. Subhanallah. Bahkan surat Al-Fatihah ini dinamakan solat, karena pentingnya surat Al-Fatihah dinamakan solat. Mari kita simak hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah ta'ala, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain, wa li 'abdi ma sa'al, fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamidani 'abdi, wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah ta'ala, athna 'alayya 'abdi, wa idza qala maliki yaumiddin, qala Allah ta'ala, majjadani 'abdi, wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah ta'ala, hadza baini wa baina 'abdi, wa li 'abdi ma sa'al, wa idza qala اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل سبحان الله. Ini dialog yang sangat luar biasa. Walaupun kita tidak mendengar, tapi kita sebagai orang mukmin percaya apa yang dikatakan Rasulullah, apa yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah benar. Apalagi ini riwayat daripada Allah, dialog antara Allah dengan hambanya. Ketika apa dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan dalam firman-Nya hadis qudsi, saya bagi salat itu, maksudnya salat di sini adalah surat Al-Fatihah, antara aku dengan hambaku separuh-separuh. Subhanallah. Separuh-separuh maksudnya sebagian ayat itu adalah karena Allah dan sebagian aku siapkan untuk hambaku. Subhanallah. Wali 'abdi ma sa'al. Kemudian yang separuh itu untuk hambanya, kata Allah, aku buka lagi untuk hambaku, apa yang dia minta aku akan kabulkan. Masya Allah, inilah rahasia dibalik surat Al-Fatihah. Yani apa yang dia minta itu Allah akan kabulkan. Makanya Rasulullah dalam hadis lain mengatakan, Al-Fatihah tu lima guriat lah. Surat Al-Fatihah itu kalau orang baca apa yang dia minta, insya Allah Allah kabulkan. Makanya kalau ada orang sakit biasanya minta kepada ustaz, pada kiai, pada guru, minta doakan ini itu, baca Fatihah. Mau bisnis, minta ini itu, baca Fatihah. Mau berjalan, baca Fatihah. Mau ini, baca Fatihah. Mau itu, yang penting di jalan yang diridhai oleh Allah, baca Fatihah. Insya Allah, Allah kabulkan semua apa niatnya dia. Allah. Karena yang berjanji adalah Allah. Rasulullah menerangkan begitu. Makanya surat Fatihah ini selalu sedikit-sedikit Al-Fatihah. Sedikit-sedikit Al-Fatihah, sedikit-sedikit Al-Fatihah. Sebagian orang tidak faham, apa sih Al-Fatihah, Al-Fatihah? Karena ini adalah janji Allah. Siapa yang membaca Al-Fatihah, Allah mengatakan, Wali abdi ma sa'al, untuk hambaku apa yang dia minta, saya kabulkan. Dengan syarat, jangan minta maksiat. Minta kepada Allah yang baik. Minta rezeki, minta anak, minta jodoh, minta rumah, minta kerjaan yang baik, minta teman yang baik, minta-minta segala-galanya yang baik yang diridhai oleh Allah, baca Fatihah dengan khusyuk, dengan betul-betul yakin kepada Allah bahwa Allah yang memiliki, Allah yang bisa memberi, Allah yang bisa merubah nasib kita, Allah yang bisa segala-galanya, kita baca surat Al-Fatihah. Karena janji Allah, wali abdi masa'al. Tambahkan lagi tadi hadisnya Rasulullah. Terus Allah mengatakan, فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ حَمِدَنِي عَبْدِي. Kemudian Allah memperinci ini. Kalau seandainya hambaku sedang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dengan bangga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Hamidani Abdi, hambaku sedang bersyukur atau telah bersyukur kepada aku. Subhanallah. Terus Allah menyambung lagi, wa idza qala ar-rahmanir rahim. Kalau hambanya membaca ar-rahmanir rahim, Allah menjawab, qala Allahu ta'ala, dengan bangga Allah menyebutnya, athna 'alayya 'abdi, hambaku sedang memujiku. Memang pujian yang paling utama, pujian yang patut kita ucapkan terutama dan paling utama hanya kepada Allah. Karena Allah yang memiliki kita, Allah yang memberi kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang akan memberi pahala kita kalau kita berbuat baik. Dan Allah juga yang mengampuni dosa kita, walaupun kita dosa banyak, maksiat banyak, tapi Allah akan mengampuni dosa kita, walaupun dosa kita banyak. Yang penting kita betul-betul kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon kepada Allah. Tidak minta kecuali kepada Allah. Senantiasa kita merasa kita berbuat salah, minta diampuni oleh Allah. Allah ghafurur rahim. Allah maha pengampun. Allah maha penyayang. Siapapun juga, maksiat apapun juga, kalau dia mau kembali kepada Allah, Allah akan terima taubatnya. Selagi taubat itu belum roh sampai ke dalam ghar-ghar atau tenggorokan. Selagi roh belum sampai ke tenggorokan, hambanya Allah bertaubat kepada Allah, kata Allah, aku akan terima taubatnya. Dengan syarat dia betul-betul taubat, menyesali perbuatan yang lalu, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang salah itu. Makanya Allah bangga mengatakan, athna alaiya abdi. Memang patut Allah untuk dipuji karena luar biasa rahmannya, karena luar biasa rahimnya. Allah, tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling sayang, yang paling pemurah, yang paling luar biasa adalah Allah jalla jalaluh. Makanya patut untuk dipuji. Senang Allah ketika dipuji karena memang Allah lah yang paling patut untuk dipuji. Kemudian Allah mengatakan, wa idza qala maliki yaumiddin, qala Allahu ta'ala majjadani 'abdi, dengan bangga luar biasa Allah ketika hambanya mengucapkan maliki yaumiddin, kaulah ya Allah yang memiliki hari kebangkitan, hari pembalasan, hari ini itu tidak ada yang lainnya. Subhanallah. Maka Allah mengatakan, hambaku sedang mengagungkanku, hambaku sedang menjunjung tinggi aku. Memang ketinggian, kemuliaan tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, ketika kita sudah meninggal semuanya, ketika kita sudah dalam keadaan luar biasa tidak ada sebelumnya dihisab, sebelumnya di ini, Allah mengatakan, memanggil kepada makhluk-makhluknya, terutama orang-orang yang sombong, terutama para pemimpin yang sombong, terutama pada para orang-orang yang zalim, yang merasa dirinya hebat, paling hebat, yang luar biasa. Allah memanggil kepada mereka, mengucapkan, limanil mulkul yaum. Ayo, yang dulu merasa sombong, merasa tinggi, yang merasa hebat, yang merasa segala-galanya ada di tangan dia, sekarang ayo katakan, sekarang ini milik siapa? Siapa yang bisa mengatur ini? Siapa yang bisa menggerakkan ini? Maka semuanya bungkam, tidak ada yang bisa menjawab. Takut di depan Allah jalla jalaluh. Bahkan dalam riwayat, Allah tidak murka sebelum itu dan sesudah itu seperti saat itu. Ayo orang-orang yang zalim, ayo orang-orang yang sombong, ayo orang-orang yang merasakan dirinya bisa ini dan itu tanpa dengan bantuan Allah, sekarang berkata, sekarang berucap, sekarang mengumandangkan, ayo. Tidak ada yang bisa menjawab. Yang menjawab hanya Allah. Allah menjawab dengan dirinya sendiri, lillahil wahidil qahhar. hanya milik Allah. Hanya Allah yang maha perkasa, yang bisa segala-galanya. Makanya Allah gembira, senang kalau hambanya itu menyebut Maliki Yaumiddin. Kemudian Allah mengatakan lagi, Rasulullah menyambung lagi riwayat yang diriwayatkan oleh daripada Allah, wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, qala Allahu hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Kata Allah, ayat ini seakan-akan dibagi dua. Allah mengatakan bagi dua. Coba, separo karenaku, maksudnya apa? Ibadahnya iyyaka na'budu, tidak beribadah, kami tidak beribadah kecuali untukmu atau kepadamu ya Allah, karenamu ya Allah. Dan separuh ayat lagi, wa iyyaka nasta'in. Nah, ini adalah untuk hambanya. Allah mengatakan ini, separuh ayat ini untuk hambaku. Dibuka oleh Allah, lebar-lebar pintunya rahmatnya Allah. Wali abdi masa'al, apa yang dia minta, aku akan beri. Aku akan beri, aku akan beri. Subhanallah. Cuma kitanya saja kadang-kadang kurang pandai minta. Atau malas minta kepada Allah. Allah sudah membuka pintunya lebar-lebar. Ketika kita sholat, ketika di luar sholat, ketika kita baca surat Al-Fatihah, wali abdi masa'al, sakit, minta sama Allah, insyaAllah Allah berikan sembuh. Rizkinya susah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam rizkinya. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Mendidik anak, kadang-kadang hatinya anak-anaknya kaku, minta sama Allah, baca surat Fatihah, betul-betul kita ibadah kepada Allah, dan mohon kepada Allah, insyaAllah hati anak-anaknya dilembutkan. Istrinya kadang-kadang keras hatinya, atau suaminya begitu juga, atau mendolimi istrinya, atau yang lain-lainnya. Minta sama Allah, baca surat Al-Fatihah. Pimpinan kita, bos kita, anak buah kita, susah diatur, pimpinannya kadang-kadang keras, dolim. Minta sama Allah, baca surat ini. Insya Allah, Allah akan kabulkan. Tapi ini kebanyakan urusan dunia. Allah mengatakan, jangan lupa, Anda itu hidup di dunia sebentar. Ada lagi hidup di akhirat. Mintalah husnul khatimah. Mintalah husnul khatimah. Jangan lupa. Minta dijadikan seperti orang-orang yang soleh. Makanya Allah mengarahkan di sini. Jangan cuma minta dunia saja. Minta umur panjang. Tapi apa artinya umur panjang kalau maksiat? Atau matinya nantinya su'ul khatimah. Minta umur panjang. Mudah-mudahan diberi keberkahan dalam umur yang panjang. Alias rezekinya murah. Alias sehat badannya. Alias hatinya bersih. Alias husnul khatimah. Beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Kalau kita berbuat dosa, cepat-cepat kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Makanya Allah mengatakan, dan Allah dengan kasih sayangnya mengarahkan, mintalah, mintalah seperti orang-orang yang soleh. Mintalah, kalian minta yang paling istimewa, yang paling aku sayangi adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang mustaqim. Maka Allah mengarahkan dalam akhir ayat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Khusus ayat ini atau dua ayat ini yang terakhir, ini adalah qala Allah taala hadza li 'abdi. Dua ayat ini adalah untuk hambaku, wa li 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta aku kabulkan. Subhanallah. Allah mengajarkan ketika kita baca minta, terutama minta kita apa? Ya Allah, kuatkanlah kami dalam keadaan siratal mustaqim, dalam keadaan jalan yang lurus, jalan yang mustaqim, jalannya istiqomah. Ya Allah, kalau kami sudah mulai beribadah, mudah-mudahan istiqomah dalam ibadah. Kalau kami lalai, ditarik kembali, ya Allah, ingatkan kami agar kami kembali kepada jalan yang istiqomah, jalan yang mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang diridhai olehmu, ya Allah. Jalannya siapa? Siratul ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang dulu telah melalui dunia ini, hidup di dunia ini, ya Allah, yang telah engkau beri kenikmatan kepada mereka. Kenikmatan apa? Kenikmatan istiqomah, kenikmatan akhlak mulia, kenikmatan hidup bahagia di dunia dan hidup di akhir hayatnya bahagia. Yang ketika di dunianya bahagia, ketika akhir hayatnya mendapatkan husnul khatimah. An'amta alaihim, yang telah diberi nikmat kepada mereka, ya Allah, oleh Engkau, ya Allah. An'amta, telah Engkau berikan nikmat, ya Allah, kepada mereka. Hidupnya bahagia, tenang, senantiasa ingat kepada Allah, tidak takut kecuali kepada Allah, tidak bergantung kecuali kepada Allah. Terus Allah mengingatkan lagi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, jangan sampai, ya Allah, Engkau berikan kepada kami kenikmatan, tapi di ujung-ujungnya Engkau benci, ya Allah. Alias, dulu diberi kenikmatan, sebagian umat itu dimuliakan oleh Allah dulunya, tapi dia sombong, tapi dia tidak bersyukur kepada Allah, bahkan mengingkari Allah, bahkan menuduh Allah punya anak. Subhanallah. Ini dibenci oleh Allah Jalla Jalaluh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan jalannya orang yang merasa dulunya benar, tapi sebetulnya tidak benar, sesat. Ya Allah, mudah-mudahan lindungi kami semuanya, ya Allah. Inilah surat Fatihah. Jangan sampai kami tergolong menjadi orang-orang yang kelihatannya baik, kenyataannya tidak baik. Yang kelihatannya hebat, ternyata dibenci oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami semuanya, ya Allah. Agar kami bisa mendapatkan siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, waladdallin. Ya Allah, mudah-mudahan berkat surat Fatihah ini, ya Allah, kami digabul semua hajatnya. Mudah-mudahan tafsir ini bisa bermanfaat untuk kami, ya Allah. Untuk yang mendengarkan ini, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Kau bukakan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa menjadi pegangan, bisa menjadi petunjuk, bisa menjadi hujjah, bisa menjadi dalil, dan mudah-mudahan untuk kecintaan kami di dunia dan di akhirat, makin cinta kepada Al-Quran, makin membaca Al-Quran, makin kita memahami makna Al-Quran, dan mudah-mudahan Quran menjadi pegangan kami, Quran menjadi syafaat kami di dunia, dan ketika kami nanti keluar dari dunia, dalam keadaan naza' kami, dalam sakaratul maut kami, mudah-mudahan dimudahkan untuk menyebutkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan nanti dibangkitkan bersama orang-orang yang soleh, yang dicintai oleh-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya yang mendengarkan ini. Mudah-mudahan dikabulkan semua hajatnya berkat surat Al-Fatihah ini, agar keluarga kita, anak-anak kita, semuanya diridhai oleh Allah, bil khusus ibu dan ayah kita, mudah-mudahan disayangi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia kita hidup di dunia dan bahagia nanti di akhiratnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.